Mitra Bisnis, kredibilitas Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga hukum yang bisa mengeluarkan putusan yang final dan mengikat dipertanyakan. Setelah mantan ketuanya Akil Mukhtar dan ketua yang saat ini, Hamdan Zulfa, berdebat soal hasil putusan sengketa Pilkada Jawa Timur, di mana Akil mengatakan sudah pernah ada putusan yang memenangkan satu pasangan, tapi Hamdan mengatakan putusan itu tidak pernah ada, sehingga yang menang adalah pasangan yang lain. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar politik Bonnie Hargens. Mas Bonnie, apa komentar Anda soal kisruh MK ini? Ini membuktikan bahwa MK sendiri tidak netral, tidak objektif seperti yang kita harapkan. Dan ini juga membenarkan semua apa yang terjadi pada Akil. Itu sistemik, tidak individual. Sehingga 8 hakim agung yang lain juga menurut saya tidak pantas ada pada posisi itu hari ini. Dan harusnya di semua diganti. Untuk konteks pilkadanya sendiri, itu memperlihatkan bahwa itu kontroversial. Maka perlu ada peninjauan kembali atas keputusan yang memenangkan Karwo. Karena dalam pengakuan Akil kan seharusnya yang dimenangkan dalam gugatan MK itu adalah Kofifah. Ternyata faktanya terbalik. Makanya kita harus kejar terus. Ada siapa di belakang keputusan di 8 hakim itu setelah Akil ditangkap. Kalau dia bilang bahwa seharusnya Kofifah, maka ada perubahan keputusan dari 8 yang lain kan. Nah itu kontroversi dan itu masalah serius. Jadi menurut saya memang harus ada peninjauan kembali terhadap keputusan itu. Jadi nggak bisa serta-merta dianggap selesai masalahnya. Banyak disebut putusan MK yang final dan mengikat ini telah menjadi tameng penyalahgunaan kekuasaan nih Mas. Bagaimana menurut Anda? Itu sudah pastilah. Korupsi ini kan dia selalu memakai legitimasi struktural. Dia memakai simbol-simbol yang melekat pada lembaga di mana dia berada. Untuk membenarkan banyak hal, penyimpangan melalui kebijakan dan sebagainya yang dilakukan oleh pejabat. Lalu langkah apa yang harus diambil ke depannya nih Mas Boni? Saya kira 8 hakim itu mestinya sudah diganti semua karena tidak mungkin Akil itu sendirian gitu loh. Bagaimana mungkin ya dalam sekian puluh pilkada terus kemudian Akil memenangkannya tanpa persetujuan dari hakim yang lain? It doesn't make sense. Karena keputusan MK itu bukan keputusan satu orang, keputusan kolektif, kolegial. Oleh karena itu, pasti minimal mereka tahu apa yang dilakukan oleh Akil dengan membuat keputusan terkait kemenangan figur siapapun di pilkada-pilkada yang bermasalah itu, termasuk terakhirnya Jawa Timur. Jadi, pembersihan terhadap MK harus bersifat sistemik, sehingga kita memulai titik baru untuk pembenahan ke depannya. Itu penting sekali untuk menjaga keyakinan publik terhadap institusi ini. Karena by common sense itu gak mungkin lah Akil bertindak sendirian dalam aspek merampok uangnya, boleh-boleh saja. Tetapi bertindak sendirian dalam membuat keputusan politik dan hukum yang serius, itu tidak mungkin. Karena prinsip MK itu kan kolektif-kolegial. Jika hakim-hakim MK harus diganti, ini akan menjadi transisi besar nih Mas. Dan sudah banyak juga kasus-kasus yang harus diselesaikan perkaranya. Itu bagaimana Mas? Apa mungkin penggantian hakim itu dilakukan? Sangat mungkin. Tinggal pengajuan calon anggota MK baru, begitu semua udah ada, masukin ke DPR, di fit and proper test, dan seterusnya ya baru ganti semua yang ada. Yang anehnya di Indonesia itu, setiap apa yang dilakukan oleh pejabat itu dianggap sebagai urusan personalnya. Jadi begitu dia diganti, mengganggu. Padahal sebetulnya kerja sistem dalam sistem politik itu bersandar pada sistem itu sendiri. Kan sudah ada garis kewenangan masing-masing, sudah ada aturan main, sudah ada peran, sudah ada tugas semua. Jadi begitu orangnya diganti, nggak penting. Kan yang penting itu bahwa sistem sudah punya mekanisme dan semua persoalan yang ditangani itulah persoalan sistem, bukan persoalan individu. Gitu loh, jadi seharusnya itu yang terjadi. Di kita kan nggak, di kementerian misalnya, menteri pendidikan ganti, kurikulum diganti. Itu kan tidak masuk akal. Mestinya kalau ada konsep pembenahan pendidikan, ini contoh lain loh. Siapa pun menterinya, tetap kebijakannya jalan. Begitu juga di MK ini. Perkara apapun yang sudah masuk itu kan urusan MK sebagai institusi. Bahwa individu-individu yang diganti, it's not a problem. Demikian pakar politik Bonnie Hargens, saya Mandariska.